Konsultasi Syariah. Inilah empat malaikat yang menyertai manusia. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada banyak malaikat yang menyertai manusia, dari sejak mereka diciptakan di rahim ibunya, hingga di hari kematiannya, bahkan ketika mereka di alam kubur, hingga hari kiamat. Di artikel ini, kita akan melihat penjelasan tentang penyertaan malaikat dengan manusia ketika di dunia. Pertama, mereka menyertai manusia ketika proses penciptaannya di rahim ibunya. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah mengutus seorang malaikat untuk rahim." Lalu beliau mengatakan, "Ya Allah, ini nutfah. Ya Allah, ini segumpal darah. Ya Allah, ini segumpal daging." Ketika Allah hendak menyelesaikan penciptaannya, beliau bertanya, "Ya Allah, lelaki atau perempuan? Apakah dia orang yang celaka atau bahagia? Bagaimana rizkinya? Bagaimana ajalnya?" Akhirnya ditetapkan untuknya semua ketetapan itu di perut ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, malaikat penjaga fisik manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah." Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11. Dalam ayat di atas, Allah menyebut malaikat ini dengan sebutan mu'akibat, yang artinya silih berganti. Karena mereka datang pergi, lalu digantikan malaikat lainnya. Ketika membahas ayat ini, Al-Hafidh Ibnu Katsir menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para malaikat di malam dan siang hari silih berganti mengawasi kalian, dan mereka berkumpul pada saat sholat subuh dan sholat asar. Kemudian para malaikat yang mengawasi kalian semalam suntuk naik ke langit. Allah menanyakan kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui dari mereka, dalam keadaan apakah kalian tinggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mengerjakan sholat." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, "Bagi setiap hamba, ada malaikat yang silih berganti menjaga di waktu malam dan di waktu siang. Mereka menjaga manusia dari setiap kejahatan dan kecelakaan. Sebagaimana ada malaikat lain yang menjaga amal manusia, yang baik maupun yang buruk. Ada yang menjaga siang dan malam." Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya tentang malaikat siang dan malam. "Dua di kanan dan di kiri. Mereka mencatat setiap amal. Yang di kanan mencatat amal baik dan yang di kiri mencatat amal buruk. Sementara dua malaikat lainnya menjaga, satu di depan dan satu di belakang. Sehingga jumlahnya ada empat malaikat siang dan empat malaikat lainnya di malam hari." Tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya, Ibnu Katsir membawakan riwayat tafsir dari Tabi'in. Mujahid mengatakan, "Setiap hamba disertai malaikat yang diutus. Dia menjaga hamba ini ketika tidur dan ketika sadar, dari setiap gangguan jin dan binatang berbahaya. Setiap kali ada gangguan yang datang kepadanya, maka malaikat ini mengingatkan, awas, hati-hati, kecuali musibah yang telah Allah takdirkan dan pasti mengenainya." Tafsir Ibnu Katsir. Ada seseorang yang mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ada sekelompok orang dari daerah Murad ingin membunuh Anda." Ali mengatakan, "Setiap orang selalu disertai malaikat yang menjaganya dari mara bahaya yang belum ditakdirkan untuk mengenainya. Ketika takdir buruk itu datang, maka malaikat itu menyingkir darinya. Sesungguhnya ajal itu tameng yang terlindungi." Al-Bidayah wan Nihayah. Malaikat mu'akibat yang disebutkan dalam ayat di Ar-Ra'du juga Allah sebutkan di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya." Quran Surat Al-An'am ayat 61. Ketiga, malaikat pencatat amal perbuatan manusia. Setiap manusia selalu diiringi malaikat pencatat amal yang baik maupun yang buruk, amal besar maupun kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Infitar ayat 9-12. Allah juga berfirman yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya." Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 16-18. Malaikat yang berada di sebelah kanan mencatat kebaikan, sementara malaikat yang di sebelah kiri mencatat keburukan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat di sebelah kiri mengangkat pena catatan amal selama 6 jam ketika ada seorang hamba muslim yang melakukan maksiat. Jika dia menyesal dan beristighfar kepada Allah dari maksiat itu, maka malaikat ini tidak jadi mencatatnya. Jika tidak, maka malaikat ini akan mencatatnya satu kesalahan." Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan disahihkan Al-Albani. Dari keterangan di atas, bisa kita simpulkan bahwa malaikat yang menyertai manusia setelah dia dilahirkan ada 4. 2 malaikat penjaga fisik manusia dan 2 malaikat pencatat amal manusia. Ibnu Katsir menjelaskan, 2 malaikat di sebelah kanan dan kiri mencatat amal, yang berada di kanan mencatat kebaikan, dan yang di sebelah kiri mencatat keburukan. 2 malaikat lainnya menjaga fisik manusia, satu di belakang hamba dan satunya di depan hamba, sehingga manusia selalu disertai 4 malaikat di siang hari dan 4 malaikat di malam hari. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.